cakrabi yen rak belum tak jagomi sing ra penting pikir keri yen kowe gelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasah kakean alesan. Itu layangan tarik ulur sembarangan nanging tresno iki kudu estet plastikan simbo cantel ken lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu ora udan tresno ku kesandung aku jempul kapusan jodo bakal tekan ora bakal kijolan nek bejo yo mantena nek ora tersyukuran. Ma Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule. Mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Sampenane ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Sekecemong ati rasane kowe rapi lagi dadi tetumu ngerti kok dadi sekecemong ati nyatane kowe rapi lilo dadi tetumu. Masih radi restui, tapi neko wewedi mengko dicap anak rak berbakti. Yang macam ngono anane, apa tesing keroto iki kersane isun jain hang yong lo uko deweni.

sa telak kincong lemas kewae ojo sa panang di samping ngopi golek inspirasi rasa kakean atraksi telak kincong ojo sa telak kincong lemas kewae ojo sa panang di samping ngopi golek inspirasi rasa kakean atraksi pati pati. Andai kan sayangku sakit di seono ning kene, kita akan selalu memadu cinta bunga ing hatiku, sepi ing hatiku hanya dalam mimpi. Rino lan wani pengen nangis atau ke telok ting pipi swera weru suwe ra weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono ning dhuwur kayangan watu gedhe kelingan mendunge udan telepono atine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan. galak. Yo wes ben sing omongane sengat, seneng gawe aku susah, nanging aku wega bisa tak topo kamu dulu sing nyati tak terima seliramu tekan saiki mungkin wes dati jodone senajan kahanane koyo. Wajahnya, adakah dia merasakan yang kurasa degup jantungku bergetar-getar. Lirikan matamu menusuk jiwaku. Sekali ku pandang membuatku terpaku. Selalu terbayang akan wajahmu. Adakah kau merasa seperti diriku? kosong londangan, malu ame tunangan.